Assalamualaikum, sehat Bro Sis. Apa kabar? Saya harap sehat-sehat semua ya. Amin. Di video kali ini, saya akan berbagi resep anti buncit dan peluntur lemak alami yang dikutip dari kumpulan resep JSR-nya Dr. Zaidul Akbar. Oke Bro Sis, sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya sebagai dukungan agar channel ini terus berkembang untuk menebarkan manfaat. Bagi yang sudah subscribe dan mengaktifkan loncengnya, saya ucapkan beribu terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Menurut AnusDocs.id, jasit kaya akan manfaat dan kandungan gizi. Berikut beberapa manfaat jika rajin mengkonsumsi jasit. Dapat membantu menurunkan berat badan karena biji jasit mengandung serat yang sangat kaya. Asupan normal chiasid sebesar 25-38 gram sehari sudah mampu membantu Anda mengurangi berat badan berlebih. Kaya akan asam lemak omega-3, dapat membantu mencegah sembelit, mengatur gula darah dan membantu mencegah diabetes, memerangi kanker payudara dan bentuk kanker lainnya, dapat menurunkan kolesterol, membantu memperbaiki kesehatan kardiovaskular, meningkatkan energi dan metabolisme, bisa digunakan sebagai minuman pre-workout, sebagai sumber protein, dapat meningkatkan mood, kaya akan antioksidan, bagus untuk tulang dan gigi, dapat meningkatkan kesehatan kulit, dapat mengobati dislipidemia, dapat membantu mengobati divertikulosis, memiliki sifat antiinflamasi, baik dikonsumsi oleh ibu hamil karena mengandung protein, kalsium, dan zat besi. Nah, gimana Bro Sis? Super bermanfaat banget kan resep yang satu ini untuk kesehatan tubuh kita? Oke, langsung kita buat aja ya. Bahan-bahan yang harus disediakan adalah 2 sendok teh chia seed, 1 buah jeruk lemon, madu secukupnya, dan 250 ml air panas. Cara pembuatannya sangatlah mudah. Pertama, tuangkan air panas ke dalam gelas, lalu masukkan 2 sendok teh chia seed, kemudian tunggu sampai hangat, baru masukkan perasan jeruk lemon dan 1 sendok makan madu. Aduk rata. Untuk aturan minumnya adalah, minumlah dalam keadaan hangat, minum sehari sekali saat perut kosong di pagi hari. Minumlah dalam 3 tegukan dan jangan lupa baca bismillah dan gunakan tangan kanan. Selamat mencoba resep sederhana penuh berkah ini ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.